Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Alhamdulillah ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Baik, insyaallah taala kita lanjutkan dari tafsir surat Al-Jin. Dan di pertemuan sebelumnya kita akan masuki pada ayat ke-18, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahad. Dan mengingatkan di ayat sebelumnya tentang pentingnya zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di mana di ayat sebelumnya Allah menyebutkan linaftinahum fi wa may yu'rid 'an dzikri rabbih yasluku 'adzaban sa'ada. Dan barang siapa yang berpaling dari mengingat Rabb-nya, niscaya ia akan menjalani, mendapati azab yang dahsyat. Disebutkan Syekh Sa'di, man a'rada an dzikrillah alladzi huwa kitabuhu. Barang siapa berpaling dari mengingat Allah, di antaranya adalah berpaling dari kitab Allah Al-Qur'an. Falam yadba'u, sehingga dia tidak mengikutinya. Walam yanqadlah, tidak tunduk terhadapnya. Bal ghafala anhu walaha, tapi lalai darinya dan melalaikannya. Yasluhu azaban sa'ada ay syadidan baligha, maka dia akan mendapati azab yang keras. Jadi mengingatkan kepada kita akan pentingnya zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan ditegakkan banyak pilar agama dan syariat Allah yang zahir, demikian pula yang batin, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya yaitu rukun Islam salat. Allah mengatakan aqimus salata li dzikri, tegakkanlah salat untuk mengingatku, kata Allah. Dan adapun munafiqun, faidha qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah fiha illa qalila. Dan adapun orang-orang munafiqun, apabila mereka berdiri mengerjakan salat, mereka berdiri kerjakan dengan malas-malasan dan hanya semangat ketika memamerkan sholat di hadapan orang, dan mereka tidaklah mengingat Allah di dalam sholatnya kecuali sangat sedikit. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di Al-Qur'an, ya, man a'rada 'an dzikri fa innalahu ma'isyatan dzanka, ya, wa nahsyuruhu yaumil qiyamati a'ma. Barang siapa berpaling dari mengingatku, niscaya ya, dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit, ya, di dunia maupun di akhirat. Dan kelak kami akan bangkitkan dia di yaumul qiyamah dalam keadaan buta, ya. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika fakadzalika al-yawma tunsa. Ia berkata, wahai Rabbku, kenapa engkau bangkitkan aku buta? Maka dijawab, demikianlah dahulu engkau datang kepadamu ayat-ayat kami, namun engkau melupakannya, maka pada hari ini kami melupakannya. Dan begitu pula ditegakkan seperti tawaf dan syiar-syiar dalam haji, ya, innama uqimat hadhihi syair atau hadil masyair, sesungguhnya ditegakkan manasik dan di mas'ar, ya, baik wukuf di Arafah, tawaf ifadah, lempar jumrah haji, demikian pula sa'i Safa Marwah dan mabit di Muzdalifah dan yang semisalnya, semua untuk apa? Li iqamati dzikrillah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk menegakkan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ayat tersebut mengingatkan kita, di antara sekian banyak ayat, man yu'rid wa man yu'rid an dzikri rabbih yasluku 'adzaban sa'ada. Karena siapa berpaling dari mengingat Rabb-nya, dia akan menapaki siksa yang menanjak, yang berat, yang akan dia dapatkan. Nasolah salamu ala artiyah wa ma taufiqu la illa billah. Kita lanjutkan di ayat yang setelahnya. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada, maka janganlah kalian berdoa kepada seorang pun bersama dengan doa kalian kepada Allah. Artinya, janganlah kalian mempersekutukan Allah dengan siapapun dalam ibadah kalian. Dan ad-du'a huwal ibadah, dan inti dari ibadah adalah doa. Dan di situ diingatkan wajibnya wujub ikhlasu al-ibadati lillah wahdah. Wajibnya mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah, ya. Wa tahrimu asyirk fiha, dan diharamkannya mempersekutukan Allah dalam ibadah, ya. Wa fi'luhu fi baitin min buyutillah ashaddu tahrima, dan melakukan kesyirikan di masjid, di rumah, dari rumah-rumah Allah lebih besar lagi keharamannya. Ini mengingatkan kita semua ketika kita mau sholat, baik selaku makmum, lebih-lebih imam, baik selaku muadzin atau yang iqamah, baik selaku yang mengisi kajian-kajian, begitu pula juga yang mendengarkannya, dan begitu pula yang membaca Al-Quran dan melakukan ibadah-ibadah, terkhusus di rumah-rumah Allah, untuk kita mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan di ayat ini tegas Allah menyatakan wa annal masajida lillah, sesungguhnya masjid-masjid itu hanya milik Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada, maka jangan kalian meminta, memohon, berdoa, beribadah dengan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Syekh Sa'di mengatakan ai la du'a ibadah wala du'a masalah. Ya. Jangan kalian mempersekutukan Allah dengan seseorang pun, baik itu dalam doa ibadah, tidak pula atau jangan pula dalam doa masalah. Dua-duanya. Dan sering mungkin antum dapati di pembahasan akidah atau yang semisal di pelajaran-pelajaran lain, bahwa doa terbagi dua, doa ibadah dan doa masalah. Doa ibadah yaitu seseorang memohon kepada Allah dengan bertakarrub, dengan beribadah, mendekatkan diri kepada Allah meskipun wujudnya tidak meminta. Kalau yang jenis yang kedua, dan ini yang pertama lebih jelas, yakni doa masalah, itu doa dengan meminta. Ya Allah tolong ampuni saya, ya Allah saya mohon dimaafkan, ya Allah beri saya rezeki, ya Allah beri saya anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, kehidupan yang baik di dunia maupun di akhirat, ya Allah saya minta dihindari dari rasa takut, pengecut, rasa malas maupun kesedihan, ya. A'udzubika minal jubni wal kasali wal hazn. Dan yang semisal itu doa masalah namanya. meminta sesuatu kepada Allah, minta kebaikan dan minta dihindarkan dari kejelekan. Nah itu doa masalah namanya. Doa masalah itu kan dari kata sa'ala, yas'al, meminta, ya, menyoal, yakni bertanya. Nah, ini meminta kepada Allah, maksudnya sa'ala di sini, sa'ala yang dimaksud adalah yakni talaba atau meminta dan memohon. Maka ketika kita berdoa ihdinas siratal mustaqim, nah itu doa masalah, tapi juga bisa masuk doa ibadah nanti. Jadi doa masalah itu sesuatu yang kita memohon kepada Allah, meminta ya sesuatu ya, untuk mendapatkan manfaat, maslahat atau dihindarkan dari madarat dan bahaya. Itu doa masalah. Adapun doa ibadah itu bukan wujudnya meminta, memohon, tetapi segala yang dilantunkan puji-pujian kepada Allah, alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah, membaca doa rukuk subhanarabbiyal azim atau subhanallah bihamdi subhanarabbiyal azim, atau seorang baca alhamdulillah la haula wala quwata illa billah la ilaha illallah, zikir-zikir kepada Allah yang dengan itu mendekatkan diri kepada Allah, itu adalah doa ibadah yang secara tidak langsung dia meminta, memohon, berharap kepada Allah agar diterima puji-pujian dia tersebut, agar diterima zikir dia tersebut, agar diterima ibadah lisan dia, baca Quran, itu masuk doa ibadah, baca zikir, tasbih, tahmid, tahlil dan seterusnya, itulah doa ibadah ya. Ya, semoga bisa dipahami ya, ini dua-duanya adalah bentuk doa ya, dan masuk di sini. Fala tad'u ma'allahi ahada. Maka jangan kalian berdoa ya dengan mempersekutukan Allah, berdoa kepada yang lain bersama dengan doa kalian kepada Allah, bukan hanya doa masalah. Kadang sulit dalam kita menerjemahkan, kadang disebut jangan kalian meminta, mohon, dan ini berarti doa masalah saja. Ya, sementara doa ibadah termasuk. Jangan kalian yaitu mempersekutukan Allah dalam puji-pujian, dalam ibadah yang lain, mempersekutukan Allah dengan selainnya. Dan termasuk dalam hal ini adalah bahayanya nasallahu alaihi wa sallam al-ujub dan yaitu al-kibr. Al-ujub dan asyirk ya, demikian juga. Jadi al-ujub itu dapat menyeret kepada mempersekutukan Allah dengan diri kita ya, riaan, sum'atan, karena menganggap apa yang kita lakukan itu kehebatan kita, padahal apa yang kita dapati dan bisa kita jalankan tidak lain hanyalah taufik, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita menganggap ini karena kehebatan saya dan semisal, maka dia mempersekutukan Allah dengan selain, yaitu dengan dirinya. Nah, sekalipun itu syirik kecil, itu masuknya masuk dosa besar. Maka disebutkan oleh ahli ilmu, untuk banyak-banyak seorang muslim mohon ampunan dan istighfar kepada Allah, muhasabah setiap waktu dan bertobat kembali kepada Allah, inabah, lebih-lebih seorang dai yang mengajarkan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dan mohon agar terus diberikan keikhlasan dan keistiqomahan dalam dakwah. Jadi itu di antara bentuk-bentuk doa, doa ibadah atau doa masalah. Ya, termasuk di situ berdakwah. Berdakwah, membaca Al-Qur'an dan melakukan ibadah. Maka Allah mengharamkan kesyirikan lebih-lebih di rumah dari rumah-rumah, yaitu masjid. Dan Allah tegaskan wa annal masajida lillah. Masjid-masjid itu milik Allah. Kalau ini rumah Allah, kalau ini masjid adalah rumah Allah, maka jangan kalian mempersekutukan Allah di dalam rumahnya. Ya, maka itu ablaq, itu lebih mengena dan lebih tegas larangan tersebut ya, ketika dikaitkan dengan miliknya. Padahal yang milik Allah bukan hanya masjid. Kita di pasar, kita di jalan, yaitu milik Allah. Kita di rumah kita, ya rumah kita, tapi itu juga milik Allah. Semuanya yang ada di bumi, di dunia, semuanya adalah milik Allah. Inna lillah, bahkan kita sendiri ya juga semua milik Allah Subhanahu wa taala. Namun di sini ditegaskan di pas dalam bab tersebut, selain menunjukkan tasyrif, masjid dinisbatkan kepada Allah itu diantara bentuk memuliakan masjid. Ya, contoh misal ya disebut kalimullah, Nabi Musa disebut kalimullah, orang yang diajak bicara langsung dengan Allah. Padahal ya istilahnya nabi yang diajak bicara langsung oleh Allah bukan hanya Nabi ya Musa, itu untuk mengingatkan kejadian tersebut. Ya, Khalilullah misalnya Ibrahim dan yang seterusnya. Ya. Disebut Syahrullah Al-Muharram, bulan Allah Al-Muharram. Padahal semua bulan itu milik Allah, mau Dzulqa'dah, mau Ramadan, mau Rajab, Syaban, semuanya milik Allah. Tapi disebut Syahrullah Al-Muharram, ya. Ya, Nabi sallallahu alaihi banyak memperbanyak ibadah puasa di bulan Allah Al-Muharram. Setelah haji yaitu Dzulhijjah, bulan haji selesai, masuk tahun baru Islam, yakni apa? Istilahnya bulan baru dalam tahun yaitu Muharram, disebut Syahrullah Al-Muharram. Salah satu dari bulan yang dimuliakan. Itu disebut Syahrullah untuk bab tasyrif, ya. Yang disebut Naqatullah, untanya Nabi Saleh. Ini untanya Allah, padahal semua unta milik Allah. Tapi untuk bab tasyrif. Begitu pula bangunan, rumah, semua yang di dunia, semua kepunyaan Allah. Tetapi masjid disebut itu Baitullah, rumah Allah dalam bentuk pemuliaan. Wa innal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahad. Kemudian Syekh Sa'di mengatakan fa innal masajida allati hiya a'zamu mahallil ibadah mabniyatun 'alal ikhlasi lillah wal khudu'u li 'azamatihi wal istikanatu li 'izzatihi. Sesungguhnya masjid-masjid yang itu merupakan seagung-agung tempat ibadah yang dibangun di atas keikhlasan karena Allah, ya. Maka masjid-masjid tersebut yang merupakan seagung-agung tempat ibadah hendaklah dibangun di atas ikhlas karena Allah, wal khudu' li 'azamatihi, dan tunduk taat kepada Allah karena keagungannya, wal istikanatu li 'izzatihi, dan istikanah li 'izzatihi, tenang tentram tunduk kepada Allah, taat karena kemuliaannya. Ya. Jadi inilah di antara tempat, ya, meskipun seorang muslim tertuntut untuk dia ya tidak mempersekutukan Allah dimanapun, kapanpun, dan diwajibkan dia untuk mengikhlaskan ibadah dimanapun, kapanpun. Tetapi masjid diingatkan ya seutama-utama tempat, ya, karena itu tempat untuk ibadah. Dan orang datang ke masjid bukan seperti ketika di pasar dia ingin mencari ya cuan atau untung atau profit, ya, duniawi. Tapi dia datang ya, dan dibangun masjid memang untuk yaitu mencari bekal menghadap Allah di kampung akhirat. Maka sudah semestinya seseorang ketika di masjid dia mengikhlaskan ibadahnya untuk Allah sejak masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi wajhil karim sultanil qadim minasyaitanir rajim. Allahumma inni a'udzu bika wajhikal karim wa sultanikal qadim minasyaitanir rajim. Dan bismillah. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Minta dibukakan pintu-pintu rahmat Allah. Dan dia ikhlaskan ibadah sejak masuk masjid, di dalam masjid, duduknya dia, ta'limnya dia, dakwahnya dia, salatnya, baca Qur'annya. Dan kalau dia menanyakan kabar dan bermuamalah, beramah tamah dengan ikhwan, dengan saudara-saudaranya, maka ini semua dalam konteks ranah terbungkus dengan syariat Allah SWT yang mulia, menjadi hal yang Allah SWT ridhoi, diingatkan untuk ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini mengingatkan kita semua, satu ayat ringkas namun diingatkan tentang hal tersebut. Wa anal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Nasallahu taufik. Kemudian di ayat yang berikutnya Wa annahu lamma qama Abdullah yad'uhu kadu yakununa 'alaihi libadah. Dan ketika Abdullah hamba Allah itu Rasulullah SAW disebut dengan nama Muhammad, disebut dengan nama Ahmad, disebut juga di Al-Quran dengan gelar Abdullah, hamba Allah. Dan ubudiyatullah, penghambaan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu ada yang bagi menjadi dua, ada yang menjadi tiga. Ubudiyatun ammah, yang pertama adalah ubudiyah ammah, penghambaan diri secara umum. Dan ini mencakup semua makhluk Allah, apa hewan-hewannya, tanam-tanamannya, pohon-pohonannya, batu-batuan, bahkan sampai yang besar-besar, laut, gunung, semua tunduk di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semuanya adalah abdun lillah, hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut ubudiyatun ammah. Gunung tunduk di bawah perintah Allah, mau memuntahkan laharnya, mau meletus atau tidak, laut mau meluap atau tidak, angin bertiup, semua dengan perintah Allah. Matahari, bulan, semua adalah ibadullah, hamba-hamba Allah, makhluk-makhluk Allah, makhlukatillah. Tetapi ubudiyatun ammah, penghambaan diri secara umum. Dan bahkan termasuk di situ kufar, orang-orang kafir, suka atau tidak, mengaku atau tidak, ateis ataupun beriman, mereka adalah hamba Allah. Banyak sekali orang menantang Allah, na'udzubillah, baik dari orang tokoh terkenal, baik tokoh politik dunia ataupun musisi yang dikenal, banyak kemudian menantang Allah, menantang Tuhan, dan matinya mengenaskan. Ada seorang calon presiden Brazil dulu, lupa namanya siapa, itu memperoleh suara banyak sekali dalam perolehan suara, ya. Dan dia memastikan, ya, dengan suara sebanyak ini, ya, tidak ada yang menghalangi saya untuk jadi presiden, tidak Tuhan sekalipun. Sehari sebelum dia dilantik, mati. Sehari sebelum dilantik, ya. Ya, seperti ini, ya, banyak, ya, orang yang menghina Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala atau pemilik langit, ya. Saya tidak butuh terhadapnya. Dan yang semisal dengan itu, ya, melakukan tantangan-tantangan dan ya di adab seketika. Dan ini banyak. Maka mengaku atau tidak mengaku, ya, mereka orang kafir maupun mukmin, semuanya adalah ibadullah, hamba-hamba Allah, dengan lisanul hal atau lisanul maqal. Kalau dia sakit, dokter sepinter apapun, alat secanggih apapun, kalau Allah menghendaki dia mati, mati, enggak ada yang bisa menahannya. Maka itu menunjukkan mereka semua itu lebih daripada istilahnya hamba. Kalau budak diapa-apakan majikannya, enggak bisa apa-apa, ini jauh lebih daripada itu. Allah ingin apa dia? Mau ditenggelamkan seketika, mau dihentikan jantungnya nafas seketika, itu ubudiyatun ammah. Mengaku atau tidak, semua masuk dalam jenis yang pertama. Ini tidak mengangkat seorang menjadi terpuji atau yang lain. Adapun yang kedua, ibadatun khasah, penghambaan diri, ibadah secara khusus. Inilah muslimun, mu'minun, mereka yang menghambakan diri kepada Allah, mengaku sebagai hamba-hamba Allah, mengakui Allah sebagai Rabbnya dan Rabbul Alamin, dan Allah satu-satunya yang berhak diibadai, dan mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimun mukminun. Muwaffaqun, mereka diberi taufik bismillah walhamdulillah untuk mengakui hal tersebut, mengimani Allah selaku Rabbnya, dan Allah yang menciptakannya, dan Allah mengujinya di dunia, dan dia mengakui wajibnya beribadah kepada Allah, dan dia melakukannya. Ini ubudiyatun khasah, dan ini hamba-hamba Allah yang khusus, tidak berlaku dan masuk badannya orang-orang kafir, ya. Dan yang ketiga adalah ubudiyatun khasatul khasah, ini yang lebih khusus lagi. Di atasnya muslimun mu'minin, ada para nabi, ya, sebagian ada yang masuk membagi cuma dua global, dan ada yang menyebutkan ini khusus ubudiyatun khasatul khasah. Ini yang disebut, ini mereka itu Abdullah, seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba Allah, tapi bukan sembarang hamba Allah, ya, bukan sembarang hamba Allah. Maka ini yang dimaksud seperti di ayat ini, wa annahu lamma qama Abdullah yad'uhu kadu yakununa 'alaihi ibadah. Sesungguhnya ketika dia Abdullah, hamba Allah itu, sedang berdiri berdoa kepada dia, kepada Allah, kadu yakununa aili badan, hampir-hampir mereka itu berjejal-jejalan mengerumuninya. Para jin ini yang seperti disebutkan, mereka kan mencari tahu kenapa langit ditutup. Jadi berita langit tidak seperti biasanya mudah. Coba satu ke timur, sana ke barat, cari tahu ada apa. Mendapati Nabi Muhammad SAW sedang sholat subuh bersama para sahabatnya membaca surat Jahriyah. Ya, nah itu yang disebut apa namanya di awal. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusdi fa'amanna bih wa lan nusyrika bi rabbina ahada, dan seterusnya. Jadi mereka mendapati, oh ini sebabnya langit dijaga, ditutup, telah datang rasul yang dijanjikan, utusan Allah, nabi akhir zaman telah diutus. Ini, dan membacakan ayat-ayat Allah Al-Qur'anul Karim. Nah, di sini disebut, dan ingatlah ketika dia Abdullah, hamba Allah itu. Nah, ini hamba Allah yang khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena penghambaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Allah itu di atas penghambaan diri dari semua yang ada. Ya, peribadahannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah, ibadah zahir dan batin, ibadah lahiriah dan batin, ibadah siang malam dan berbagai macam bentuknya, itu tidak ada yang menyamainya. Ya, ya, sampai Aisyah menyebutkan, ya, lima sanak tahada ya Rasulullah, melihat Rasulullah sholat malamnya terus-terusan sampai kakinya ya apa capek-capek dan mengeluarkan darah, disebutkan tatafattar qadamah. Ya, ya, Nabi, maka Aisyah dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, afala tuhibbi ya Aisyah an akuna abdan syakura, tidakkah engkau suka ya Ais aku menjadi hamba Allah yang banyak bersyukur. Jadi ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu saya di atas semua umatnya, ya, siang malam, kondisi senang susah dan berbagai macam, ya, ya, jadi menerima ya, takdir senang susah dan berbagai macam musibah, ujian, cobaan, itu ibadah yang luar biasa. Ibadah itu jangan disangka cuman ya sholat saja, ya, banyak sekali, ya, ibadah ketika menerima musibah, ya, caci makian kaumnya, ancaman pembunuhan Yahudi, pengkhianatan, kemudian persekongkolan munafikun dari belakang, kemudian musibah beliau ditimpa, diambil keluarganya, ya, diantara sebagian istrinya, anak-anaknya semua kecuali Fatimah, kemudian beliau sempat terjatuh dan beberapa hal musibah yang menimpa beliau. Jadi ibadah bukan hanya terbatas sholat beliau dan yang lain, tapi juga segala yang beliau hadapi. Tidak bisa kita tidak ada apa-apanya dibanding dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka disebut itu ubudiyatun khassatul khassah, peribadahan penghambaan diri yang khusus di atas yang khusus. Wa annahu lamma qama Abdullah yad'uhu, ingatlah ketika dia berdiri berdoa kepada Allah, ai yas'aluhu wa yata'abbadu lahu. Nah, ini Syekh Sa'di menyebutkan, ingatlah ketika dia Abdullah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yad'uhu, berdoa kepada Allah dengan doa masalah dan doa ibadah, maka disebut yas'aluhu. Ingatlah ketika dia memohon kepada Allah, meminta kepada Allah dan beribadah kepada Allah, ya, dengan zikirnya, dengan puji-pujian, ini semua doa, ya. Wa yaqra'ul Qur'an, dan membaca Al-Qur'an, ketika membaca surat dengan jahriyah, salat subuh di pinggiran Mekah. Kada al-jinnu min takatsurihim alaihi an yakunu alaihi libada. Ya. Maka hampir-hampir jin itu saking banyaknya mereka mereka hampir-hampir libada ai mutalabbidina mutarakimin, seakan-akan bertumpuk-tumpuk, berjejal-jejalan. Seperti kalau orang ada pertunjukan tuh, kalau di misalnya apa? Ya. Ini bukan memperumpamakan antara nabi dengan pertunjukan, ya, enggak. Cuman untuk menjelaskan pemahaman apa namanya, seorang melihat sesuatu dengan di situ berjejal-jejalan mereka. Ya. Kalau di sekaten dulu ada orang jualan apalah obat lah atau apa, atau menawarkan barang, atau di pasar tiban menawarkan barang yang menarik ya, dengan penawaran orang penasaran apa ini bertumpuk berjejal-jejal. Nah, para jin ini ketika mendengar Nabi Muhammad SAW mengimami para sahabatnya sholat subuh, mereka takjub dengan suaranya yang indah, lafadz-lafadz Qur'annya yang baru mereka dengar. Ya, ini hal yang baru bagi mereka dan mereka kagum, takjub dengan hal tersebut, sehingga mereka seakan bertumpuk-tumpuk yakununa alaihi ibadah. Ya, ai mutalabbidin, dan seorang disebut mulabbid ra's, itu kalau meminyaki rambutnya, rambutnya ditumpuk dengan minyak, itu disebut mulabbid ra's. Nabi sallallahu alaihi ketika ihram itu rambutnya kan gondrong sebelum ditahallul ya, sebelum dipotong. Nah, itu kan tidak boleh pakai pakaian berjahit, tidak boleh pakai kolan suwa, pakai surban. Nah, supaya ini rambutnya tidak gerimbiah-gerimbiah mengganggu, maka diminyaki, diminyaki ya. Nah, itu mulabbid ra's. Nah, itu disebut ditumpuk, rambutnya ditumpuk dikasih minyak. Nah, ini cara bahasa. Ada disebut yakununa alaihi kadu yakununa alaihi libada. Hampir-hampir seperti mereka itu bertumpuk-tumpuk ya. Mereka itu berjejal-jejalan ya, ingin melihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melantunkan ayat Al-Qur'an. Hirsan ala sima'i ma ja'a bihi minal huda. Karena antusiasnya mereka untuk mendengarkan petunjuk yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an. Nah, ini jin di saat itu ya, ini kemudian mereka masuk keimanan pada mereka dan menjadi berislam muslimu, yaitu awalnya mereka mendengarkan ayat-ayat ini ya. Dan begitu pula ya, jin sebagaimana juga anak Adam terus beranak pinak, dan dari waktu ke waktu huwa yarakum huwa wa qabiluhu yarakum min haitsu la tarawun. Dia jin dan qabilahnya bisa melihat kalian yang kalian tidak bisa melihat mereka. Kadang mereka ikut taklim, kadang mereka ikut dengarkan sholat, ikut sholat jamaah, kadang mereka ikut atau di luar, di jalan, di, dan sama seperti yang lalu disebut kunna taraika qidada. Kami itu banyak kelompok, ada yang Syiah, ada yang Khawarij, ada yang Sunni Ahlussunnah, ada yang Muslim, ada yang kafir, dan seperti itu. Nah, mereka ini jin-jin saleh, ya, Muslim, mukminun, ya, ini mereka awal datang hidayah pada mereka mendengarkan bacaan Quran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mereka berjejal-jejal berkumpul mendengarkan, kagum akan bacaan tersebut. Kemudian disebutkan qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada. Katakan ya Muhammad, qul ai qul lahum ya ayyuhar rasul. Kata Syekh Sabi, katakan, sampaikan kepada mereka wahai Rasul, mubayyinan hakikatan ma tad'u ilaih, untuk menjelaskan hakikat dakwah yang engkau sampaikan. Apa itu? Innama ad'u rabbi wala usyriku bihi ahada. Aku hanyalah mengajak orang berdakwah, atau aku memohon, meminta, berdoa dan beribadah kepada Allah semata, dan aku tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Ai auhidhu ya wahdahu la syarikalah, atau wahiduhu la usyriku bihi ahada. Aku tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, yaitu aku mentauhidkannya, mengesakannya, menunggalkannya dalam ibadah. Hanya untuk Allah, tidak ada sekutu baginya. Akhla'u madunahu minal andad wal awsan. Aku lepaskan semua tandingan-tandingan ya, watan, segala sesembahan selain Allah. Aku lepaskan semua. Tidak Latta, tidak Uzza, tidak siapapun juga selain Allah. Wa kullu ma yattakhidhul musyrikuna min dunihi, dan semua yang diambil sebagai tandingan oleh musyrikun selain daripada Allah, aku berlepas diri, aku lepas semua. Karena itu memang rukun daripada tauhid. Kalimat tauhid la ilaha illallah adalah mengisbat, menafikan dahulu la ilaha semua sesembahan selain Allah ya. Illallah, menetapkan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah ya la taib disebutkan apa itu wa may yu'min bi rabbihi wa may yakfur bi tauhidi wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Barang siapa beriman kepada Allah semata dan ingkar kepada selain Allah, maka dia telah berpegang dengan tali yang kuat, tali tauhid la ilaha illallah. Nah, jadi ini dakwah para nabi dan rasul termasuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama diperintahkan oleh Allah, sampaikan kepada mereka. Aku hanyalah berdoa, beribadah kepada Allah, dialah Rabbku, dan aku tidak akan mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kul, katakan, inni la amliku lakum darran wala rasyada. Kul, ya, inni, sesungguhnya aku, la amliku lakum, aku tidaklah menguasai, memiliki atas kalian darran wala rasyada, madarat maupun petunjuk. Aku ini hanya hamba Allah, tidak bisa memberi madarat pada kalian, tidak juga petunjuk. Yang memberi kalian hidayah, petunjuk dan matahari Allah subhanahu wa ta'ala. Fa ini abdun laisali minal amri wala minat tasarrufi syai'un. Aku hanyalah hamba dan aku tidak menguasai urusan Allah, dan aku tidak pula menguasai urusan alam semesta, tasarruf dalam urusan kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah gempa, angin dan seterusnya ini tidak, bukan di tanganku. Ya, inilah diantara makna ubudiyatullah, menghamba diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, walau kuntu a'lamul ghaib lastaksartu minal khair. Ya, andai aku mengetahui hal ghaib, aku akan terus dapat yang baik-baik saja. Wa ma massani su', dan aku tidak akan kena kejelekan. Enggak akan gigi taringnya Nabi pecah, gigi serinya ketika perang. Tidak akan topi baja beliau tembus sampai luka, bocor kepala ditambal oleh Fatimah dengan permadani ilalang yang dibakar, abunya ditempelkan di kepala. Dan tidak akan kena musibah-musibah yang lain kalau berkuasa, istilahnya ya kebal semua dan seterusnya. Tapi memang Allah menjaga beliau, tidak ada terbunuh. Berapa kali percobaan pembunuhan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, itu gagal. Berapa kali Nabi berusaha diracun lah, dijatuhi batu besar di kepalanya dari atas, dan ada orang mau membunuh beliau dan menghunuskan pedang. Dan berapa kali usaha pembunuhan beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun atas hikmah Allah dijadikan beliau yang terluka, beliau yang terjatuh, beliau yang kena musibah. Ini menunjukkan beliau hamba, ya, bukan Rabb, ya. Dan kalau ada mukjizah, ada keistimewaan, ya, khawarikul adah, suatu hal yang di luar kewajaran manusia biasa, itu karena bantuan dari Allah subhanahu wa ta'ala, entah langsung atau Allah perintahkan melalui para malaikatnya, seperti di perang Badr, ya, malaikat Jibril dan bala tentara yang turun, dan beberapa hal yang selain. Namun pada dasarnya sesuai yang beliau sebutkan, aku hanyalah hamba Allah biasa, aku tidak menguasai atas kalian madarat, tidak pula rasyada, bimbingan. Ini tidak bisa menguasai hidayah taufik, ya. Menjelaskan bisa, makanya disebut nanti illa balagha minallah, kecuali hanya menyampaikan. Jadi hidayatul irsyad wal bayan beliau bisa menyampaikan, menjelaskan dengan paling fasih, paling jelas ajarannya, bisa. Tapi untuk memberi hidayah itu urusan Allah, bukan saya. Nah, jadi ini apa beliau. Kemudian masalah menyembuhkan, tolong ini tolong, ya doa kepada Allah, ya. Meskipun bisa melalui beliau mendoakan, tolong minta doakan kepada Allah turunkan hujan, tapi tetap penguasanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan kemudian beliau yang menurunkan hujan, bukan beliau yang menyembuhkan orang, bukan aku yang menghilangkan penyakit, tapi semua Allah subhanahu wa ta'ala. Itu dakwanya para nabi, Nabi Ibrahim juga. Wa idza maridtu fahuwa yashfin, kalau aku sakit Allah lah yang menyembuhkanku, ya. Dan demikian Allah ingatkan Quraisy, ya, alladzi at'amahu min ju' wa amanahu min khauf, yang memberi makan mereka dari kelaparan, memberikan keamanan bagi mereka. Itu semua Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah dakwah para nabi dan rasul, mengajak ibadah kepada Allah dan mengingatkan bahwa sifat-sifat ketuhanan, penguasaan, penciptaan, pemberian rezeki, semuanya di tangan Allah. Saya tidak bisa apa-apa, ya. Ini namun disebut setelahnya, qul inni la yujirani minallahi ahadu walan ajida min dunihi multahada. Katakan, ya lahum ya ayyuhar rasul, atau disebutkan qul inni la yujirani, sesungguhnya tidak ada seorang pun, ahadun yujirani, tidak bisa seorang pun melindungi aku, minallah, dari Allah. Kalau Allah menghendaki membinasakanku, mencelakakanku, tidak ada seorang pun yang bisa melindungiku dari Allah. Ai la ahad astajiru bihi yunqidhni min adzabillah. Tidak ada seorang pun yang bisa aku mintai perlindungan. La ahada astajiru bihi. Tidak ada seorang pun yang bisa melindungi aku dari rencana Allah, maka aku tidak akan minta perlindungan. Astajiru, ya. Yunqidhni min adzabillah, yang bisa membebaskanku dari azabnya Allah, dari siksanya Allah. Wa idza kana Rasul sallallahu alaihi wasallam alladhi huwa akmalul khalq, maka apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan makhluk paling sempurna, la yamliku dharran wala rasyada, tidak menguasai madarat, tidak pula hidayah, wala yamna'u nafsahu minallah, dan tidak ada bisa mencegah dirinya dari rencana Allah. Kalau in aradahu bisu, kalau Allah ingin menimpakan suatu musibah kepada beliau, faghairuhu minal khalq, maka selain Nabi selain dari para makhluk, min babi aula wa ahra, lebih pantas lagi, lebih berhak atau lebih pantas untuk mereka ya meyakini seperti itu. Karena Nabi itu yang paling dicintai Allah, yang paling dekat dengan Allah, Allah mencintainya. Kalau Allah ingin menimpakan musibah, beliau jatuh dari kuda pernah, ya kan, sampai beliau sholatnya duduk, ya berapa lama itu tidak bisa berdiri, ya jatuh. Nabi jatuh, ya padahal Nabi yang paling Allah cintai. Nabi tertimpa musibah ini itu ini. Ya. Kalau Nabi saja seperti itu, ya apalagi yang selainnya. Ya. Kalau Allah menghendaki musibah ditimpakan ke kita, ya, siapa yang bisa menghalanginya? Walan ajida min dunihi multahada, ai malja'an wa muntasira. Dan aku tidak mendapati selain daripada Allah yang dapat aku jadikan sandaran dan penolong, malja'an, tempat bersandar, ya backing atau back, wow, betul-betul yang jadi tempat bersandar sepenuhnya, muntasira, yang bisa menolong dari segala gangguan, aku tidak mendapati selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini itu yang disebut hasbiyallah wa ni'mal wakil. Dan boleh seorang meminta pertolongan, ta'awun, Nabi juga ada sekutu, dan begitu pula juga meminta bantuan beberapa ini, namun semua meyakini itu hanyalah usaha. Adapun hasil semua serahkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dilihat pada urusan mampu tidak hamba atau seorang makhluk melakukan itu. Adapun masalah mengampuni, masalah menyembuhkan penyakit, masalah atau beberapa hal yang lain, semua adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, illa balagha minallahi wa risalati. Ini kecuali hanya menyampaikan dari Allah dan menyampaikan risalah, pesan, utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan, ai laisa li maziyah 'alan nas. Aku tidak memiliki keistimewaan di hadapan orang banyak, illa anallah, hanya saja Allah khassani, mengkhususanku, bi iblaghi risalati, untuk menyampaikan risalah dari Allah, wa da'watil khalq, dan mengajak manusia ila Allah, mengajak mereka ke jalan Allah. Makhluk Allah bihadza taqumul hujjah 'alan nas, dengan ini tegak hujjah pada orang. Insyaallah kita lanjut di pertemuan mendatang sampai ayat ke-23. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, shalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika, astaghfiruka wa atubu ilaik.